بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وأهلها في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني في الدين عزني الله وإياكم، يعني تفسير القرآن الكريم خصوص tentang surah الكهف yang dikarang oleh Al-Imam Al-Syikh Al-Uthaymin rahimahumullah ta'ala. Sebenarnya buku ini adalah merupakan muhadarah, kajian bebas oleh beliau, lalu dicatat ulang oleh murid-murid beliau dan disahihkan, diteliti ulang kembali oleh Syekh Uthaymin rahimahullah. Begitulah sehingga terbentuklah sebuah buku yang bernama Tafsir Al-Quranul Karim khusus surah Al-Kahfi. Biarpun ada sekitar berapa ayat lagi dikatakan di sini, belum beliau sempat seleksi ulang, tapi sudah meninggal rahimahullahu ta'ala. Baiklah ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, alangkah butuhnya kita mendengarkan dan memahami kitab Allah Rabbul Alamin. Khususnya kita adalah manusia-manusia penghujung akhir zaman. Kita ini adalah manusia-manusia akhir dunia, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di akhir zaman adalah al-masiku li dinihi kal masiku lil jamr, yang berpegang teguh dengan agamanya adalah seperti orang yang memegang bara api. Kalau dia pegang, terbakar tangannya. Kalau dia lepaslah agama Allah. Sekarang mulailah terasa bagi mereka hal-hal seperti ini. Kalau kita ingin berusaha istiqamah di jalan Allah, terasalah bagi mereka seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban, mulai Islam itu muncul dahulu dianggap aneh, wa sayaudu ghariba, dan akan kembali aneh, fatuba lil ghuraba, dan berbahagialah mereka yang dianggap aneh. Ketika ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manil ghuraba, siapakah mereka yang dianggap aneh ya Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina yasluhuna hina fasadin nas, yaitu mereka-mereka yang tetap akses baik di atas kebenaran, yasluhun, tetap baik sebagaimana beragamanya Rasulullah dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, alladzina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati, Orang yang berbahagia yang dianggap aneh itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka-mereka yang memperbaiki apa yang dirusak manusia dari sunnah-sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kita sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, taraktu fikum lan tadillu ba'dahuma, yani kitabullah wa sunnati. Ini hadis yang banyak sekali permasalahan ini yang insyaallah lain waktu kita akan bahas masalah manhaj tentang akidah, tentang yang lain. Tapi ini sebagai muqaddimah di mana pada saat ini kita sangat butuh kepada bimbingan Rabbul Alamin. Dikatakan oleh para ulama kita seperti Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala bahwa tidak ada jalan yang bisa memperbaiki jiwa dan hati ini kecuali tariqul anbiya wal mursalin, jalannya para nabi dan rasul. Kullu turuq masdudah, seluruh jalan sudah tertutup mentok, tidak ada jalan yang menyampaikan kepada jannah dan keridhaan Allah kecuali sabilul anbiya wal mursalin, jalan para nabi dan rasul. Dan yakni berdasarkan tauhidullah dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah tidak ada kitab yang semulia-mulia, yang paling mulia kecuali Al-Qur'anul Karim. Di sinilah kita mulai pada malam hari ini insyaallah akan membahas tentang surah Al-Kahfi. Yang tak salah di sini disebutkan berjumlah 110 ayat. Yang pada malam hari ini kemungkinan kita bisa membahas sampai ayat ketiga. Baiklah ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah menjadikan kita orang yang sejuk hatinya mendengarkan hidayah dari Allah. Orang yang bisa yakni mendapatkan lapang dada dengan Al-Qur'anul Karim. Karena itu adalah sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja." Kaannama yas'adu fis sama', barang siapa yang Allah ingin sesatkan mereka, yaj'al sadrahu dayyqan, Allah akan jadikan dadanya itu sempit, jadi dia mendapatkan haraj, beratnya luar biasa, dayyqan haraja kaannama yas'adu fis sama', seolah-olah dia itu naik ke langit. Kita tahu semakin ke atas semakin udara hampa dan tidak mungkin kita naik ke atas. Semakin tidak bisa bernapas. Begitulah mereka, perbayangan mereka-mereka yang apabila mendengarkan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempit dada mereka itu. Begitu mereka mendengarkan musik-musik cengeng, aghani yang dikatakan Allah azza wajalla lahwul hadid, dikatakan Ibnu Katsir rahimahullah adalah sautus syaitan, al-aghani. Mereka begitu bergoyang ria tubuh mereka dari ubun-ubun sampai kaki-kaki mereka. Walaa na'udzu billahi min dzalik. Bangun pagi setel TV dan radio musik. Datang kerja ke rumah musik lagi. Bahkan di jalan pun musik. Allahu akbar. Dayyqan haraji. Semoga Allah tidak menjadikan kita orang-orang seperti itu. Tetapi sebaliknya, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, barang siapa yang Allah kehendaki kepada mereka kebaikan. Nah, kita bisa membandingkan apakah kita termasuk orang yang diingini kebaikan bagi kita oleh Allah Jalla wa'ala. نَسَلَ اللَّهُ لَفَعَلَافُ وَلَافِ فِي الدُّنْيَا الْآخِرَةِ. Allah mengatakan يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, Allah lapangkan, syarah, itma'anna, senang, dan dia tenang hatinya lil Islam. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang seperti itu ikhwani fiddin azakumullah. Karena juga di dalam ayat yang lain, wa idza tutla alaihim ayatuna qalu asatirul awwalin, sebagian manusia tatkala dibacakan kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami kata Allah, qalu asatirul awwalin, mereka mengatakan itu adalah cerita-cerita orang-orang dahulu, cerita-cerita burung saja itu, enggak ada maknanya itu. Asatirul awwalin, cerita angin berlalu. Allah membantah mereka. Allah mengatakan, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Tidaklah demikian. Persangkaan mereka itu adalah persangkaan yang buruk yang tidak ada dasarnya sama sekali. Allah mengatakan, "Bal rana ala qulubihim." Tapi karena dosa, dosa yang sudah menutupi jiwa mereka itu. Bima kanu yaksibun, lantaran perbuatan ulah-ulah mereka sendiri. Sudah gandrung dengan musik, biasa mendengarkan kebatilan. Zayyana lahumus syaitan, lalu syaitan membalikkan kepada mereka kebatilan menjadi kebenaran dan kebenaran menjadi kebatilan. Tatkala dibacakan ayat Allah, pusing dia, ngantuk, sakit hatinya ini. Tatkala diputar musik, ini dia, Allahu Akbar. Nasallallahu alaihi fi dunia wal akhirah. Ngeri. Ini sebagai gambaran di mana kadang-kadang orang itu sudah sampai waliyus syaitan. Jadi mereka itu adalah sudah, Al-Quran itu adalah mereka menjadikan di punggung-punggung mereka. Tidak pernah Al-Quran dibaca. Tidak, Al-Quran bukan merupakan wirid dan bacaan mereka. Tetapi kalau Quran datang, 3 kali, kalau enggak 5 kali selesai Quran dibaca, baru puas. Itu pun sudah ditaruh di rak Quran tahun yang lalu, baca lagi. Sudah tua-tua, masih aja. Gilirannya Al-Quran Al-Karim, malah Allahu Akbar. Ngantuk dia. Tanpa ada tadabbur, tanpa ada lagi keyakinan tentang kitab Allah yang hak, yang Allah jadikan petunjuk dan nur, cahaya di dada-dada hati kaum muslimin. Itu adalah sebagai mukaddimah. Kajian sunnah semakin berkah dan semakin jaya saja insyaallah taala ke depan. Semoga agama Allah Rabbul Alamin ini adalah semakin kuat melalui kita. Allah Azza wa Jalla sudah menjanjikan, "In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum." Baik ikhwani fi din azakumullah, kita mulai baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau memuja dan memuja Allah dan bersalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa surah Al-Kahfi ini adalah surah Makkiyah. Cuma sebagian ulama tafsir, kata beliau, mengecualikan ayat 1 sampai 7 dikatakan adalah ayat Madaniyah. Nah, ini sekedar mukadimah tentang beliau, dari beliau. Karena dikatakan para ulama, ayat itu ada 2 macam. Ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, dikatakan dia ayat Makkiyah apabila ayat tersebut masih pada periode Makkah. Artinya Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Maka dikatakan ayat Makkiyah. Sekalipun ayat tersebut turun di Madinah atau di tempat-tempat lain. Begitu sebaliknya, ayat Madaniyah itu artinya adalah ayat yang turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Biarpun dia turun di Makkah. Contohnya adalah dikatakan oleh Syekh Utsaimin di sini seperti firman Allah jalla wa ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Ayat Al-Maidah ayat 3 ini. Ini adalah diturunkan Allah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah, ketika Hajjatul Wada'. Haji di mana? Di Makkah atau di Madinah? Di Makkah. Apakah ayat ini dikatakan Makkah, Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Kenapa? Karena Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Maka dikatakan ayat itu secara umum semuanya dibagi 2, Makkiyah dan Madaniyah. Ini adalah bagian daripada ilmu tafsir. Kemudian masuklah kita ke ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga insyaallah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alhamdulillah," ini ayat 5. Bagi antum yang punya mushaf adalah juz 15 surah Al-Kahfi ya. "Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja." qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Artinya adalah segala puji bagi Allah. Yani segala bentuk pujian adalah milik Allah yang telah menurunkan Al-Kitab, yani Al-Quran kepada hambanya, dan Allah tidak menjadikan pada Al-Quran itu adalah iwaja, kebengkokan dan kesalahan. Sehingga dikatakan para ulama bahwa, dan dikatakan oleh Nabi SAW, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, atau dengan ibarat yang lain, fa inna khairal kalami kalamullah. Inilah yang selalu dikatakan. Kemudian Allah juga mengatakan yani qayyiman, lurus, liyundhira ba'san shadida. Allah ingin menerangkan, nanti akan kita bahas tafsirnya. Allah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar apa? Liyundhira ba'san shadida, agar Al-Quran ataupun yundhira, imma kata Syekh Utsaimin, marja' kembalinya domir liyundhira kepada Rasulullah atau kepada Al-Quran, sama saja maknanya. Yani agar Al-Quran atau agar Rasulullah SAW memperingatkan ba'asan syadida, ia azab yang syadid, yang pedih, min ladunhu, dari sisi Allah. Ini akan diterangkan, ini adalah Al-Quran inilah yang pertama, tujuan utama dari Al-Quran antara ini apa? Tanzir, memberikan kabar peringatan. Yani kepada orang-orang kufar, munafiqin dan orang-orang maksiat kepada Allah. Kemudian di samping itu kata Allah, wa yubashshiral mu'minin, dan untuk memberikan kabar gembira, kegembiraan kepada mereka-mereka yang beriman, alladzina ya'maluna as-salihat, orang-orang yang beriman yang beramal saleh. Nanti dikatakan kenapa seperti ini? Karena tidak cukup iman tanpa amal. Ahlu sunnah wal jamaah sudah mendefinisikan, para ulama kita, bahwa iman itu adalah, amal itu adalah bagian daripada iman. Bahwa iman itu dikatakan para ulama adalah ucapan dengan lidah, i'tiqad, keyakinan dengan hati, wal amalu bil arkan, dan dilakukan dan dipraktikkan oleh anggota tubuh. Ini harus ada, tiga ini harus lengkap. Maka di sini juga Allah Azza wa Jalla mengatakan alladzi almu'minuna alladzi almu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana, bahwa bagi mereka itu adalah upah yang baik, pahala, makithina fihi abada, mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Mari kita perhatikan makna firman Allah Jalla wa Ala ini. Kata Syekh rahimahullah, alhamdu ini artinya adalah wasful mahmudu bil kamal, yakni mensifati yang dipuji dengan al-kamal, segala bentuk kesempurnaan, mahabbatan wa ta'zima, yang penuh dengan kecintaan dan pengagungan. Jadi kalau dikatakan alhamdu adalah pujian yang terkandung di dalamnya rasa cinta dan pengagungan dan pembesaran. Berbeda dengan alhamdu ini beda dengan apa namanya, dengan madah, pujian kepada manusia. Adapun madah, bisa saja madah ini tanpa ada di dalam itu cinta dan pengagungan. Mungkin saja ada orang tertentu memuji salah seorang manusia, tetapi dia sebenarnya harga orang yang dipuji ini tidak lebih, harganya ini adalah 1 rupiah, enggak ada harganya. Orang mujrim, orang munafik, ada harganya enggak itu? Enggak ada harganya. Tapi bisa dia dipuji manusia, tapi bukan karena pengagungan dan bukan karena kecintaan. Tapi karena gini, untuk apa dia dipuji? Mungkin dia Pak Kapolda, dia munafik, kafir, presiden, kafir, mujrim, tapi dipuji, hormat, karena dia komandan. Dipuji, komandan yang baik, tetapi tidak ada terkandung di dalamnya kecintaan dan pengagungan. Adapun alhamdulillah ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah, karena alhamdulillah ini merupakan ubudiyah, ta'abbud, penghambaan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka tidak boleh ahmaduka, aku menyanjungmu, yang terkandung di dalam cinta dan pengagungan tidak boleh diberikan kepada selain Allah Rabbul Alamin. Ini adalah hanya milik Allah. Maka dikatakan para ulama, alif lam di sini namanya adalah dalam ilmu bahasa adalah alif lam al-istighraq. Istighraqiyah, yakni penenggelaman makna. Segala bentuk pujian hanya milik Allah Azza wa Jalla. Adapun kita, antum lihat, wah enak kali ya Ustaz itu bisa gini. Antum puji dalam hati antum. Kalau antum tahu apa yang saya lakukan, sudah saya kunci pintu rumah ana, antum bilang, ana bilang sama antum apa yang dikatakan oleh salah satu sahabiyun jalil, dia mengatakan, "Idza araftumuni la rajamtumuni bil hijarah." Kalau kalian kenal dengan aku sebenarnya, pasti kalian merajam saya. Merajam. Menembaki kalian, kalian menembaki saya dengan bebatuan. Begitulah kalau kita ini, kita tidak pantas untuk memiliki sifat alhamdulillah. Nih, begitulah kalau manusia. Adapun alhamdulillah ini lillahi rabbil alamin. Sudah ditenggelamkan semuanya, ibarat air, tidak ada lagi yang tersisa dari segala bentuk pujian kecuali adalah milik Allah. Antum dapatkan umpamanya di sini Ustaz Fikri yang sudah antum kenal duluan, Ustaz Utsman. Yang lebih ini lagi Allah berikan nikmat kepada dia Ustaz Abu Fairuz. Antum lihat itu semua adalah gara-gara nikmat Allah kepada dia. Allah berikan nikmat kepada dia. Bukanlah pujian itu milik dia. Karena Allah lah dia membuat dia seperti itu. Sampai kita pun kita harus selalu mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita tahu sunnah karena nikmat Allah. Kita tahu Islam karena nikmat Allah. Sampai dikatakan oleh salah satu tabi'in jalil, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu lagi ayu ni'matin an'amani Allahu alayya. Ini nikmat yang mana yang paling agung, yang paling besar yang Allah berikan kepadaku, kata salah satu tabi'in jalil. Dia mengatakan an'amatul Islam atau ni'matu ma'rifati bisunnah. Apakah Allah nikmat yang Allah berikan kepadaku yang terbesar adalah karena aku mengenal Islam atau karena aku mengenal sunnah? Banyak manusia non muslim ingin mencari kebenaran, menyembah Allah, tapi dia malah menyembah pekong. Allahu Akbar. Bodoh kali. Dia pahat orang-orang Nasara. Batu. Malah Yesus seperti ini disembah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditonjok, bagaimana dikatakan Ibnu Qayyim, mereka itu majnun, gila mereka itu. Masa bayi, manusia yang di dalam kandungan 9 bulan kemudian disusui seorang ibu selama 2 tahun lalu kata menurut versi mereka sudah dibunuh, Tuhan tidak bisa membela diri? Allahu Akbar. Oleh karena itu alhamdulillah Allah menjadikan kita orang-orang yang Islam dan mengetahui sunnah. Banyak kaum muslimin tetapi mereka jauh, banyak penyimpangan mereka daripada tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu dan para sahabatnya. Ini alhamdulillah. Maka ini semua kesehatan kita, ma'rifat as-sunnah ini alhamdulillah. Ini adalah pujian kepada Allah. Itulah yang selalu kita ucapkan. Menunjukkan kita inilah dhaif di hadapan Allah. Tidak bisa mengatakan ketika kita orang businessman banyak duit. Ah, ini saya jagoan, anak siapa dulu? Keturunan mana dulu? Memang saya darah biru. Begitu kita coret tangan itu malah darah merah yang keluar. Ngaku-ngaku darah biru. Ada enggak darah biru? Darah hijau. Itu sebenarnya nikmat Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, agar kita tidak ada alasan bagi kita untuk berbangga diri tentang nikmat apa saja yang Allah berikan kepada kita. Dan kita ada tidak ujub ketika melihat siapa seorang yang alim dan kita tidak mengkultuskan dia. Kita cinta kepada syekh kita, ulama kita. Tapi kita jauh lebih cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Al-Quranul Karim. Lebih kita cintai. Begitulah seorang muslim. Karena seluruh pujian adalah milik Allah. Jadi itulah beda. Bisa dibedakan enggak tadi? Alhamdulillah itu adalah pujian-pujian, sanjungan kepada yang disifati ini kepada Allah yang terkandung di dalamnya kecintaan dan pengagungan. Adapun al-madah itu adalah terlepas tidak ada di dalamnya itu cinta dan pengagungan. Itulah bedanya antara alhamdu dengan al-madah. Saya ulangi, alhamdu adalah pujian yang ada di dalamnya kecintaan dan pengagungan. Adapun al-madah adalah sanjungan yang kering, yang terlepas daripada kecintaan dan pengagungan. Bisa paham sampai di sini ya kawan sekalian? Bisa ya, insyaallah ya. Pelan-pelan aja. Oleh karena itu kata beliau rahimahullah, ammal hamdu, adapun pujian, fa innahu, sesungguhnya dia adalah wasfun bil kamal. Yani sebuah kata apa namanya, sifat bil kamal yang menunjukkan kesempurnaan. Oleh karena itu akidah ahli sunnah wal jamaah adalah selalu masalah nama-nama dan sifat Allah, yakni memberikan seluruh sifat yang kesempurnaan adalah milik Allah. Dan mana saja sifat yang ada sedikit pun bentuk kekurangan dan aib di situ, itu bukanlah Allahu munazzahun anhu, Allah terlepas darinya. Karena tidak ada sifat kekurangan dan kelemahan bagi Allah Rabbul Alamin. Maka tatkala kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim, itu sebenarnya maknanya dalam sekali. Itu baru alhamdulillah itu. Begitulah makanya mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain begitu membaca ini langsung menangis mereka. Kalau kita kalau kehilangan duit baru mana? Nangis. Kalau masalah duniawi ini hilang, kenapa? Kereta saya hilang. Bukan kereta, maksud saya adalah motor. Kalau di Medan itu kereta itu adalah motor di sini, afwan ini. Kadang-kadang motornya hilang, baru nangis dia. Kalau enggak sholat maghrib, nangis enggak dia? Enggak nangis. Allahu Akbar. Maka dikatakan oleh beliau, wasfun bil kamal. Jadi alhamdulillah ini adalah suatu apa namanya sifat kesempurnaan ma'al mahabbati wa ta'zim yang dibarengi dengan rasa kecintaan, klimaks daripada kecintaan kepada Allah dan ta'zim dan pengagungan. Coba kita sekarang ini dalam keadaan mau sholat. Kita mengatakan alhamdulillah. Kita merasa bagaimana kita masih bisa mendengar, melihat, kita masih punya istri, punya anak, kita masih diberikan kesehatan, kita masih Allahu Akbar. Kita mengatakan alhamdulillah. Di samping itu kita bagaimana? Kita ini penuh dengan celaan-celaan dan aib. Semoga Allah menutupi aurat kita di dunia wal akhirah, ikhwan sekalian. Maka inilah makna yang sangat dalam terkandung dalam alhamdulillah. Ini baru alhamdulillah ya. Kita lanjutkan. Ini sudah 8:30. Biasanya antum sampai jam berapa? Antum udah ngantuk kan? Udah ngantuk? Tanya jawab aja lagi ya. Hah? Ana enggak tahu ini. Ah, tambah dikit lagi ya. Enggak apa-apa. Nanti antum merah pula kuping antum sama Ana enggak? Jadi alhamdulillah, Allah ini adalah, kata beliau, ismun alamun ala Allah, merupakan isim alam bagi Allah. Kalau ini adalah apa namanya, gak tahu apa pembacanya ini, aqua, coba aqua dibuat ya. Aqua itu adalah isim alam bagi air tertentu. Ini adalah HP, isim alam bagi alat ini, alat komunikasi. Jadi kalau Allah itu adalah isim nama apa namanya yang ditujukan kepada zat yang maha suci. Ini itulah Allah Azza wa Jalla. Maka kata beliau, ismun alamun alallah, yani lillah, mukhtassun bihi, yang hanya khusus bagi Allah. Artinya tidak boleh siapapun yang memberikan namanya atau siapa saja anaknya, siapa saja manusia selain pokoknya makhluk memberi nama dengan ini. Karena ini adalah nama yang khusus hanya milik Allah. Karena maknanya ini dalam maknanya Allah ini. Nanti ya kalau kita bahas masalah ini di dalam, saya kira antum sudah pelajari ini di awal-awal kitab Fathul Majid dengan Ustaz Abu Fairuz. Kata beliau, Allah itu adalah alamun, ismun alam bagi Allah, mukhtassun bihi, yang khusus bihi dengannya, dengan Allah, la yusafu bihi ghairah. Tidak boleh kita mensifati selain Allah dengannya. Memberi nama atau memberi sifat dengan itu kepada selain Allah tidak boleh. Karena kenapa? Wa huwa alamun ala dzat. Karena ini merupakan nama bagi zat al-muqaddasah yang maha suci tabaraka wa ta'ala. Karena diterangkan dalam ayat, dalam buku-buku yang lain seperti Fathul Majid yang tadi secara ringkas bahwa Allah ini berasal kata daripada aliha bima'na abida, yakni Allahu bima'na ma'bud, artinya yang disembah. Kalau di salah seorang di antara kita ini namanya Allah, artinya itu ma'bud. Dikatakan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apa? Al-ilah kullu man ta'allahuhu al-qulubu wa ta'buduhu kullu khalqin. Setiap apa saja, kullu ma ta'allahuhu al-qulub. Setiap apa yang yakni apa? Setiap apa yang dipertuhankan di bagaimana? Dipertuhankan oleh seluruh jiwa manusia. Jiwa manusia, hati manusia cenderung dan tergantung dengan dia. Cobalah kalau nasallallahu alaihi wasallam, kalau ada gempa besar di sini. Hati kita menuju kemana ini? Coba anda tanya antum. Apakah menuju wahai aku tolong kami, ada enggak kayak gitu? Wahai handphone tolonglah, ada enggak? Enggak ada. Karena semua tertuju kepada ta'lahu. Yatadhallal, yakhda, merendahkan dan menghinakan diri kepada zat tertentu, dialah Allah. Maka tidak ada yang berhak mempunyai nama dan sifat ini. Kalaupun memberikan nama kita dari ini harus ditambah dengan Abdun, Abdullah, Abdurrahman. Nah, jadi tidak boleh langsung nama. Ada pernah saya lihat di TV nama dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah lihat enggak? Allahu Akbar. Karena kesombongan itu adalah merupakan izar, rida, selimut Allah Rabbul Alamin, yang tidak boleh kita sama sekali mengambil sifat dan nama Allah ini. Oleh karena itu kita lihat cerita-cerita tentang hal-hal yang bagaimana Fir'aun mengatakan kesombongannya itu. Coba kalian lihat air laut ini di bawah kaki-kakiku ini, tahta qadamayya, dia ini membanggakan diri kepada kaumnya itu. Air laut saja di bawah, air saja di bawah mata kakiku. Maksud dia waktu itu, dia membuat istana di atas laut. Ya bagaimana caranya? Dari daratan dibuat memanjangi. Jadi istananya itu masuk ke, menjorok ke laut itu. Sehingga dia mengatakan kepada kaumku, ke kaumnya, membangga diri, saya inilah Tuhan kalian. Coba lihat, air saja di bawah mata kakiku. Lalu Allah jadikan air di bawah, di atas ubun-ubunnya itu. Tahu antum? Di Laut Merah Allah tenggelamkan dia, Allah jadikan air itu di atas kepalanya itu. Tidak ada yang bisa untuk menyaingi dan ingin menandingi Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu di antara adab kepada Allah, tidak boleh memberi nama ataupun sifat Allah ini kepada selain dia. Maka kata beliau, di sini adalah Allah ini adalah satu nama kepada zat muqaddasah, zat yang maha suci yang hanya milik Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Buat sementara kita tutup dulu ini kita untuk sesi tanya jawab ya. Fadal, kalau ada yang bertanya khususnya tentang kajian kita ini, pertanyaannya jangan payah-payah ya, yang mudah-mudah aja pertanyaannya. Kalau payah anda gak bisa ya. Jazakumullah khairan. Kalau gak ada yang bertanya, saya akan bertanya pelajaran yang tadi. Ya, ini sistem belajar dengan anak kayak gitu. Diperas ya, hati-hati ya. Oh, bahaya ini. Ya, akan sana akan tanya nih. Kok enggak ada yang bertanya nih? Jazakumullah khairan. Ustaz, yang ana mau tanyakan apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga banyaknya timbul tafsir Ibnu Katsir atau apa? Apa ulangi Pak? Apa latar belakang? Latar belakang sehingga tafsir itu berbeda-beda. Tafsir. Bukan tafsir Ustaz. Entang-entang dari tafsir. Tafsir. Jadi, itu berbeda-beda. Apa yang latar belakangi tafsir itu sehingga ada tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, kemudian Syekh Abdurrahman, Nasir As-Sa'di, kemudian Syekh Utsaimin dan seterusnya. Iya. Jazakallahu khair. Pertanyaan yang bagus. Ada pertanyaan seperti ini. Apa yang menyebabkan tafsir itu kok berbeda-beda? Kok ada tafsir Ibnu Katsir? Ini sebenarnya adalah disebutkan kepada orangnya. Inilah tafsir nama aslinya itu adalah Tafsirul Qur'anil Azim, tak salah. Ini kan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dia yang beliau adalah muridnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah juga. Kemudian ada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian ada tafsir Tafsir Karim Rahman seperti yang tadi, terus ada lagi ini tafsir Qur'anul Karim. Kemudian ada tafsir Al-Jalalain yang sering ulama ahli sunnah sering mempelesetkan nama tafsir ini, tafsir jalan lain. Ada tafsir macam-macam fi dhilal Qur'an yang dikarang oleh Syekh apa namanya? Syed Qutb rahimahullah. Kemudian banyak lagi hal-hal tafsir ini. Kenapa itu berbeda-beda? Jawabannya, perbedaan nama itu tidak mesti dia berbeda-beda. Perbedaan nama tidak mesti tafsir itu berbeda isinya. Sama dengan ini, berbeda nama tapi airnya sama saja. Kualitasnya cuma dia berbeda dari satu sisi gini. Secara umum para ulama sudah membuat beberapa macam tafsir. Kalau nama itu tidak menentukan perbedaan tafsir, ya tidak. Yang membedakan itu adalah substansi isinya. Jadi ada dikatakan para ulama, ada namanya tafsir salaf, itu ada namanya tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu yang pertama, itulah tafsir al mu'tamad yang bisa dijadikan rujukan dan patokan untuk beramal, mengamalkan Al-Qur'anil Karim. Inilah termasuk kemarin ketika pertemuan dengan Syekh Musa, Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala. Itulah dia kajian kita kemarin di Ciloto ketika pertemuan Duat Indonesia. Kebetulan ana hadir alhamdulillah. Inilah beliau membahas masalah tafsir bil ma'thur, pembagian-pembagian tafsir dan seterusnya. Jadi secara ringkas, nama bukan merupakan untuk mengatakan berbeda-beda, tetapi adalah substansi yang ada. Yang antara lain adalah tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu dikatakan para ulama ialah tafsirul Quran bil Quran. Jadi ada, artinya Al-Quran itu diterangkan, ayat ini diterangkan oleh ayat yang lain. Seperti firman Allah Jalla wa'ala, karena dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Lalu diterangkan siapakah mereka yang dapat nikmat, apakah antum, ana atau siapa saja yang dapat nikmat. Diterangkan dalam ayat yang lain, an-nabiyyun as-siddiqun wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi mereka-mereka itu yang dapat nikmat. Diterangkan ini namanya tafsir bil ma'thur. Jadi tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an dengan hadis, ya, kemudian tafsir Al-Qur'an dengan aqwalus sahabah, kemudian tafsir Al-Qur'an bil lughatil arabiyyah as-sahihah, dengan bahasa Arab yang sahih. Itu termasuk bagian daripada tafsir bil ma'thur. Ada namanya tafsir birra'i. Ini dilihat dulu. Tafsir birra'i ini ada yang makbul dan ada yang merdud. Makbul dia apabila berdasarkan dalil-dalil juga. Ada, masih ada dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak secara nas. Tidak ada nasnya secara teks langsung menerangkan. Tapi makna. Nah, ada yang merdud. Dia menurut logikanya saja. Kan ada orang-orang sekarang ini tafsir-tafsir tematis, tafsir modern, kata mereka, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila dunia ini dibom, wa akhrajatil ardu athqalaha, lalu bumi ini mengeluarkan tambang-tambang berupa emas, emas dan perak dan hasil bumi yang lain. Allahu akbar. Ini adalah bentuk tafsir birra'yil mahab, logika semata yang jauh daripada makna muradillah itu tadi. Ini bahaya ini, tafsir seperti ini. Jadi kata mereka, kalau kita ini kan minyak itu kan di dalam lautan, di dalam ini tanah, dibom, maka keluarlah minyak-minyak dan seterusnya. Itulah tafsir daripada ayat ini. Padahal Al-Quran jauh lebih tinggi dan mulia daripada itu semua. Jadi ayat Allah ini menceritakan tentang kejadian yang sangat dahsyat sekali. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini bercerita tentang yaumul qiyamah. Semua kegoncangan, memang betul-betul Allah goncang dunia ini. Karena Allah tidak ridha lagi, karena tidak ada lagi yang mengucapkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, la taquma as-sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak, tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak dikatakan di muka bumi sampai Allah Allah tidak ada. Begitulah syirarul khalq, makhluk yang paling jelek adalah mereka-mereka yang mendapatkan yaumul qiyamah. Semoga Allah tidak mempertemukan kita dengan yaumul qiyamah. Tidak tahan kita melihat itu. Disitulah bayi-bayi jadi kubanan, ibu-ibu yang mengandung itu jadi melahirkan belum waktunya. Disitulah pegunungan, gunung-gunung itu bagaikan apa namanya kapas-kapas yang berterbangan dan seterusnya. Kan ngeri itu melihatnya itu, pegunungan yang besar itu. Idza syaqqatis idza samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Itu kejadian-kejadian luar biasa. Ini rumah ini, bumi Allah ini, Allah sedemikian rupa goncang, kemudian langit lagi Allah rusak. Itulah termasuk tafsir. Ada lagi bentuk-bentuk tafsir, tafsirul batiniyah. Tafsir kebatinan. Mereka mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakah. Aqimus salat itu artinya apa? Menjaga rahasia. Taqiyah mereka. Ini mendirikan sholat artinya jaga rahasia. Pokoknya kita harus saling menjaga rahasia. Itu sudah mengamalkan aqimus sholat. Kalau kita sholat itu bagaimana? Allahu Akbar. Itu sholat namanya. Sallu kama ra'aitumuni. Mereka mentafsirkan ayat yang tadi. Wa qumu lillahi qanitin. Diterangkan oleh ayat dan hadis. Sholat itu harus begini dan begitu. Ada sujudnya, ada rukuknya. Nah ini nama tafsirul batin. Mereka mengatakan seperti tafsir Syiah mengatakan fadhbahu hadhihi al-baqarah. Itu tentang firman Allah, perintah Allah kepada Bani Israel untuk memotong sapi. Lalu kata orang Syiah, yang dimaksud dengan yang dipotong disembelih sapi itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah tatkala ditanya, "Man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah?" Siapakah orang yang paling engkau cintai? Kata Rasulullah, "Aisyah." Aisyah. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Mau bilang apa? As-Siddiqah, Ibnu Siddiq Al-Akbar radhiyallahu anhum. Lalu datang orang kafir, orang Syiah Rafidah la'anatullahi alaihim ajma'in mengatakan yang disuruh diperintahkan di yadhbah disembelih itu siapa? Aisyah. Allah sudah menurunkan ayat dari langit yang ketujuh kepada Aisyah tentang bara'ah, kesuciannya daripada tuduhan zindiq al-munafiq Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau beliau ummul mu'minin Aisyah berzina dengan Ibnu Mu'attal, waktu itu sahabiyun jalil radhiyallahu anhu. Kejadiannya menghirukan bagaimana Allah menyelamatkan wali-walinya itu seperti Aisyah radhiyallahu anha wardaha. Begitulah bentuk-bentuk tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi. Contoh tafsir bil ra'yi al-maqbul yang bisa diterima dalam tanda kutip adalah tafsir Jalalain yang dikarang oleh al-Imam As-Suyuti al-Mahalli dengan Jalaluddin al-Mahalli dengan Jalaluddin As-Suyuti. Kalau kita perhatikan tafsir ini, al-Imam As-Suyuti adalah bagus. Kira-kira separuh terakhir adalah al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Kemudian adalah Jalaluddin al-Mahalli, dia adalah Asy'ariyah. Jadi ini campur-campur. Para ulama sunnah dari Syekh dari Madinah tak salah sudah membuat satu mulahazat, kritikan-kritikan dan ini tentang tafsir Jalalain ini. Tapi biar bagaimanapun tafsir Jalalain pun masih tafsir yang ar-ra'yu al-maqbul. Biar kecuali dalam permasalahan banyak masalah akidah seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, tafsir al batiniyah. Lupa saya ada beberapa berbagai tipe-tipe tafsir. Orang membuat sekarang ada namanya tafsir tematis. Artinya adalah berdasarkan tema-tema. Jadi tidak membahas, jadi dia apalagi orang-orang sekarang itu suka instan. Buat khususnya ayat ini saja. Karena kadang-kadang mereka mentafsirkan berdasarkan tendensi-tendensi itu. Tetapi yang sahih dikatakan para ulama adalah yang benar adalah tafsir bil ma'thur. Itulah yang dikatakan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, mengatakan amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Saya beriman kepada Allah dan apa saja yang datang dari Allah ala muradillah, sesuai dengan apa tujuan Allah. Kemudian amantu bi rasulillah, saya beriman kepada Rasulullah, wa bima ja'a rasulillah, dan apa yang datang dari Rasulullah, bima wa ma arada Rasulullah, dan apa yang dikehendaki Rasulullah. Karena banyaknya manusia pada saat ini mereka beriman kepada Al-Qur'an, Syiah pun beriman kepada Al-Qur'an menurut mereka, tetapi mereka beriman bukan kemauan, tujuan, bukan menurut pemahaman dan tujuan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita ceritakan tadi, tafsir teknologi tadi. Tafsir teknologi, tafsir macam-macam sekarang ini. Tapi itu semuanya adalah tafsir batil. Seluruh yang berlawanan tentang makna muradillah batil. Artinya tidak sah, tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa ala. Jazakallahu khair. Kita belajar tentang surah apa tadi ini? Mumtaz. Ahsanta ya Syekh. Antum? Surah Al-Kahfi, surah Madaniyah atau Makkiyah? Madaniyah. Ahsan. Tapi ada, apakah seluruhnya? Antum marah enggak kalau saya tanya-tanya gini? Marah? Hah? Marah aja enggak apa-apa. Anak ketawa kok. Tapi ada yang mau ditanya kamu sudah. Ini antum. Antum tadi sudah ya. Anda bisa menjawab. Apakah seluruhnya Madaniyah? Gini aja. Ayat Makkiyah itu apa? Hampir bagus. Hampir. Karena ya. Bisa ada yang angkat tangan, bisa meluruskan sedikit lagi? Bisa kan, ini mau angkat tangan. Di mana tuh Makkiyah? Pintar sekali. Artinya ayat yang diturunkan Allah masih pada dalam periode Makkah. Artinya Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Iya. Artinya biarpun dia turunnya di luar Makkah, ya, berarti Madinah, ayat Madaniyah itu sudah kebalikan daripada Makkiyah ini. Artinya adalah ayat yang diturunkan Allah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Biarpun ayat itu turun di Makkah. Coba sebutkan contoh ayat ayat Madaniyah tapi turunnya di Makkah. Masya Allah, Mumtaz. Kalau kayak antum ini lah muridnya jadi cepat bisa nih. Masya Allah. Hebat-hebat antum nih. Apa lagi ya? Malah ustaznya kebingungan jadinya nih, mau nanya apa lagi nih. Iya. Kemudian ada yang bisa enggak ya? Kalau ada hadiah bagusnya pakai hadiah ini. Mana hadiahnya nih ya? Nanti kita siapkan permen kayaknya nih. Siapa yang ini biar sekalian nih ya. Siapa yang bisa membedakan antara beda antara alhamdu dengan al-madahu? Ayo yang punya catatan. Alhamdu dengan al-madahu. Oh, karena ini antum sudah, coba kita lemparkan jauh-jauh dulu. Fadhal. Coba dikencangin suara karena ustaz ini sudah tua nih. Udah agak tua nih. Kalau alhamdu itu pujian dan wajib disertai dengan rasa cinta. Sedangkan al-madah pujian. Rasa cinta aja. Rasa cinta. Ya, teruskan dulu ya, terus. Kalau alhamdu al-madah itu pujian dan tidak harus disertai dengan rasa cinta. Jayid. Bagus sekali. Cuma nilainya baru 90. Belum lagi 100 karena ada dikit lagi. Siapa yang ingin ini melengkapi? Jayid. Ya, Mumtaz. Kecintaan dan pengagungan. Ada di situ. Namanya pengagungan itu ada rasa pembesaran, pengagungan untuk betul-betul ini. Karena ada juga kadang-kadang, Masya Allah, kita kan ada anak kita. Pintar kali, Nak. Hah? Kan kita gitu. Ada enggak pengagungan dalam pujian kayak gini? Masa kita agungkan anak kita? Iya kan? Tapi cinta mungkin. Mungkin enggak itu? Mungkin. Tapi enggak ada pengagungan di situ. Menunjukkan dia harus lengkap yang dua itu. Makanya itu dia dibedakan antara ini namanya adalah kepada manusia disebut dengan alhamdulillah atau al-madah. Al-madah. Kalau kepada Allah, alhamdulillah. Iya, bagus sekali. Kemudian yang terakhir, apa artinya Allah? Ada enggak yang bisa nih? Allah. Ada yang enggak bisa nih? Ini hati-hati. Setiap belajar ada ujiannya nih. Kalau enggak kita lanjutkan nanti. Iya. Oh, ini lagi. Coba yang lain dulu, mana yang lain nih? Aduh. Ini harus digesek-gesek nih ya. Sebagian gini, ketika kita belajar begini, biarpun kita salah, lanjut. Kalau antum salah paham, antum sudah pergi, malah itu yang parah. Dikatakan oleh bahwa dikatakan ada dua orang dikatakan Rasulullah SAW tidak akan dapat ilmu. Yang ada siapa yang tahu? Yang pertama siapa? Al-mutakabbir, sombong dia. Yang kedua al-mustahi, ahsanta. Apa arti mustahi? Ya, malu-malu. Enggak boleh. Dalam hal ini enggak boleh malu. Kemudian yang sombong. Ya. Tapi inilah sebagai bentuk-bentuk kajian kita yang kita dipenuhi dengan ini pertanyaan. Tapi antum jangan kapok nanti ana enggak mau di depan karena ada pertanyaan. Ini enggak mesti. Nanti saya kasih yang pojok-pojok gitu Bapak ini. Itu tergantung kondisi. Seperti Bapak abang kita yang sedang ngantuk, bisa aja langsung saya jebak. Ngantuk ya? Enggak. Enggak, ini mau apa aja. Ya. Ya, jadi insyaallah yang akan datang adalah Alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab. Ternyata kita cuma sepenggal, cuma dua kalimat dari ayat Allah. Baru kita pelajari. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.